Manfaat lain dari resep JSR pelindungan virus ini antara lain, 1. Mengatasi pilek dan infeksi lainnya. 2. Menurunkan kolesterol. Assalamualaikum, sehat bro sis. Apa kabar? Saya harap sehat-sehat semua ya. Amin. For your information, bro sis, serangan virus corona saat ini telah mencapai beberapa negara di dunia loh. Negara yang telah membenarkan adanya infeksi virus corona langsung meningkatkan pengamanan dan upaya pencegahan masuknya virus berbahaya ini. Langkah pertama yang dapat dilakukan untuk pencegahan misalnya dengan mencuci tangan menggunakan air dan sabun dengan benar. Serta upaya lain juga dapat dilakukan dengan berikhtiar membuat resep JSR pelindungan virus yang sedang viral ini, yang dibagikan oleh Dr. Zaidul Akbar. Oke, langsung aja kita buat ya bro sis. Bahan-bahan yang harus disediakan adalah 8 siung bawang putih tunggal, madu secukupnya, dan 7 gelas air yang sudah dididihkan kurang lebih selama 3 menit. Cara pembuatannya sangatlah mudah. Pertama, kupas dan bersihkan bawang putih tunggal. Lalu, masukkan bawang putih tunggal ke dalam air yang sudah dididihkan sebelumnya. Tunggu sampai hangat, lalu tambahkan madu sesuai selera. Resep JSR pelindungan virus heboh ini diminum langsung 2 gelas ya bro sis. Manfaat lain dari resep JSR pelindungan virus ini antara lain, 1. Mengatasi pilek dan infeksi lainnya. 2. Menurunkan kolesterol. 3. Menjaga kesehatan jantung. 4. Menurunkan tekanan darah. 5. Baik untuk penderita diabetes. 6. Mencegah Alzheimer dan demensia. 7. Mencegah kanker. 8. Detoksifikasi logam berat. 9. Baik untuk kesehatan gigi dan mulut. 10. Meningkatkan kesehatan tulang. Selamat mencoba resep sederhana penuh berkah ini ya bro sis. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.